Dosa yang kulakukan, sesal yang kudapatkan, hampa hidup yang kini kurasakan. Ku memohon ampunan hanya padamu Tuhan. Kesalahan yang kulakukan di dalam hidupku, sungguh ku merindukan kasih sayangmu Tuhan. Bila nanti ku pulang, surga yang ku inginkan, ya Allah, sempurnakan hidupku. Tuntun aku di jalanmu, jauhkan aku dari segala siksamu, ya Allah. Terimalah tobatku dari segala dosaku. Ampuni aku yang telah melupakanmu. Padamu Tuhan, kesalahan yang kulakukan di dalam hidupku, sungguh ku merindukan kasih sayangmu Tuhan. Bila nanti ku pulang, surga yang